إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان في الدين عزاكم الله. Syarat yang ketujuh daripada syurutul bai' telah lewat kita pelajari dan contoh-contohnya, dan di sini masih tersisa sedikit daripada penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Bahwasannya akad ataupun transaksi jual beli itu bukan pada perkara yang diharamkan secara syar'i. Baik diharamkan secara materinya, yakni barang yang didagangkan, atau diharamkan disebabkan karena pengaruh jual beli tersebut yang membawa kepada qati'atur rahim, qati'atul muslim. Karenanya di sini saya menyatakan imma li'ainihi, diharamkan karena materi barang yang didagangkan, yakni sesuatu yang memang haram seperti yang telah lewat pembahasannya. Wa imma lima yatarattab alaihi min qati'atil muslim, atau disebabkan ya, membawa efek putusnya hubungan antara satu muslim dengan muslim yang lain. Kama nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil bai' ala bai'il muslim, sebagaimana larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan transaksi pada transaksi yang sedang berjalan di antara dua orang muslim. Al bai' ala bai'il muslim wa syira' ala syira'i ala syira'ihi. Kaitannya menjual kepada seseorang yang sedang melakukan transaksi jual beli atau membeli kepada seseorang yang sedang melakukan tawar menawar dengan penjual. Wan najis, dan juga larangan daripada an najis. Datang seorang konsumen, pembeli kepada penjual A. Kemudian di saat terjadi transaksi barang, tiba-tiba penjual yang lain menyerobot konsumen si A ini, si B misalnya, dia menyerobot daripada konsumen, ya, konsumennya A. Ini padahal baru terjadi transaksi tawar menawar. Harga dagangannya misalnya barang katakanlah tas atau sepatu, ditawar dengan harga 100.000, sedangkan penjual menjualnya dengan harga 125.000. Maka si B ini dia menyerobot dengan menyatakan kepada si konsumen, "Mas, kemari mas, saya kasih tas yang seperti itu merek dengan merek yang sama dengan harga seperti yang ditawar tadi atau bahkan lebih rendah, 90.000. Tentu dia akan meninggalkan ya si penjual A tadi. Konsumen tentu akan tertarik untuk melihat barang yang ditawarkan dengan merek yang sama, harga lebih rendah, bahkan lebih rendah dari tawaran dia. Nah, ini akan membawa kepada permusuhan antara si A dengan si B tadi akan menanamkan bibit kebencian pada diri si A. Demikian pula syira ala syira'i akhi. Ini juga sama. Sedang terjadi transaksi antara konsumen dengan penjual, si A dengan si B. Si B ini pembeli, si A penjual. Tawar-tawaran barang. Mau dibeli sama si B. Masih tawar-tawaran. Harga barang tersebut, katakanlah misalnya sepatu, 150 ribu. Ditawar sama si B. Ya, seberaninya 120, bagaimana? Boleh apa tidak? Masih terjadi transaksi seperti ini, tiba-tiba pembeli yang lain datang. Sudah Pak penjual, saya beli itu sepatu dengan harga 150 seperti yang tadi disebutkan. Langsung dikasihkan. Misalnya. Sedangkan barang tersebut tinggal satu-satunya. Misalnya, ini contoh saja. Sulit untuk dicari di tempat yang lain. Dengan merek yang sama atau ukuran yang sama. Nah, terkadang ukuran itu sulit. Nyari kaki yang besar ukurannya, 45 misalnya. Itu sulit sekali mencarinya. Nah, ini ada, cuman satu-satunya di situ. Qadarullah. Disamber, disabet sama saudaranya. Nah, dia otomatis akan timbul kebencian terhadap orang yang tadi nyerobot tadi. Padahal ini sedang terjadi transaksi. Maka perkara-perkara seperti ini ditutup oleh syariat. Syaddud dzari'ah. Yang akan membawa kepada pertikaian. Membawa kepada permusuhan. Wan najis, demikian pula najis. Ya, diperbolehkan dari sisi ini. Ya, dikecualikan oleh para ulama. Ya, apa yang disebut dengan bay'ul muzayadah. Bay'ul muzayadah. Ya, ini kalau kita menyebutnya sebagai jual beli lelang. Jual beli lelang ma'ruf ya. Barang ditawarkan dengan satu harga, harga start, harga permulaan. Barang ini ditawarkan, dimulai, misalnya mobil. Mobil ini dimulai seharga 100 juta. Silakan siapa yang mau membeli. Berani menawar dengan nilai yang lebih dari 100 juta. Nah, kemudian setiap orang yang hadir di situ yang berminat terhadap mobil tersebut akan menyebutkan harga yang dia siapkan untuk membeli mobil tadi. Saya siap membelinya 120. Kalau sudah tidak ada lagi yang berani lebih, maka diberikan kepada si penawar tersebut. Kalau masih ada yang menyatakan saya berani 130, maka terus. Ya. Sampai mungkin 1 miliar pun ya terus. Sampai betul-betul berhenti mentoknya berapa. Ini barang-barang yang dilelang. Jual beli seperti ini diperbolehkan. Jadi ini pengecualian karena memang sudah forumnya memang khusus ya. Majelisnya khusus, orang sudah paham bahwasanya ini jual beli cara lelang. Saling menaikkan harga. Baik. Adapun najis, jual beli najis itu maknanya adalah yakni orang menawar satu barang dagangan bukan dengan tujuan untuk membelinya, tetapi semata-mata hendak mencelakakan konsumen atau hendak memberi keuntungan kepada penjual. Ada orang-orang tipe seperti ini. Dan bisa jadi itu merupakan kong kali kong antara si penjual dengan orang tersebut. Dia berpura-pura nanti menawar barang tersebut, ya, dengan harga tertentu. Kemudian setelah ditawar, harga tersebut mungkin barangnya sebetulnya gak senilai dengan apa yang ditawar oleh orang tadi yang pura-pura mau beli tadi. Semisal sepeda motor. Ya, sepeda motor itu harga di pasaran sebetulnya hanya sekitar 3 juta. Ya, dijual dengan harga 6 juta, ditawar 5 juta misalnya. Atau ditawar 4 juta. Padahal harga pasaran cuma 3 juta saja. Orang yang tidak mengerti harga, kemudian dia melihat di situ terjadi tawar-menawar yang sangat alot. Ini harga 6 juta. Ditawar 4 juta bagaimana? Tidak boleh. 4 juta. Sampai kemudian nambah sedikit. 4,5. Mentok sudah. Tetap tidak boleh, kemudian ditinggal pergi. Memang sengaja. Kemudian datang ya orang yang tadi menyaksikan jual beli tadi, kemudian melihat barangnya kok tertarik. Sebetulnya harganya berapa mas? Pasnya berapa? Ya sudah, untuk jenengan 4,6 tidak apa-apa. Tambah 100. Sebenarnya tadi kalau dia mau nawar 100 lagi saja saya kasihkan. Tapi dia sudah terburu pergi. Akhirnya dia, ya, si konsumen ini tadi, dia tidak tahu barang dan tidak tahu pasaran, harga pasaran, sudah merasa itu sudah murah. Harga 6 juta jadi 4,6. Langsung dia bayar. Maka yang seperti ini juga najis. Jadi bisa lil idral lil mustari, untuk memberikan madharat kepada mustari, atau memang sudah kong kali kong, ya. Ya nanti keuntungan bisa bagi dua dengan si penjual. Wallahu a'lam bishawab. Jadi maka jenis-jenis jual beli yang seperti itu semuanya haram. Wa min dzalik, dan diantara yang terlarang pula adalah nahyuhu sallallahu alaihi wasallam anit tafriq baina dzirrahim dzirraqiq. Ini meskipun permasalahan ini saat ini sudah tidak ada wakilnya, tidak ada realitanya, tetapi ini sebagai ilmu, ya, yang suatu saat nanti mungkin akan berlaku. Ya, ini jual beli budak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari memisahkan antara budak yang memiliki kaitan kerabat untuk dipisahkan. Dipisahkan bagaimana maksudnya? Ya, ini dijual salah satunya. Ya, status kakak beradik menjadi budak milik salah satu orang, seorang muslim, ya, saudara kandung, kemudian dipisahkan, yang satu dijual, maka ini tidak boleh. Ibu dengan anak, kemudian si anak dijual atau ibunya yang dijual, ini juga tidak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Ayyub, dikeluarkan oleh Tirmidzi, man farraqa baina walidatin wa waladiha farraqallah bainahu wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, ya, kedua-duanya budak ini statusnya, dia pisahkan, dia jual ibunya atau dia jual putranya, farraqallah bainahu wa baina ahibbatihi, maka Allah akan pisahkan antara dia dengan orang yang dikasihinya, orang yang dicintainya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Jazak min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalannya. Lantas bagaimana kalau demikian gak boleh menjual? Ya boleh menjual, tapi jual kedua-duanya, ya. Kalau memang mau menjual, jual semuanya, ibu dan anak tadi. Thank you. Tayyib. Wa min dhalik, dan di antara perkara yang terlarang pula, idza kana al-mushtari yu'lam minhu annahu yaf'alul ma'siyah bimashtarahu. Ini perkara yang juga sangat banyak sekali penjabarannya tentunya, masalah ini, dan menjadi satu kaidah. Apabila seorang pembeli diketahui bahwa dia ini, si pembeli ini, konsumen, dia berbuat maksiat terhadap apa yang akan dia beli tersebut, ini tentu sangat banyak sekali contoh-contohnya. Pada asalnya secara kaidah, bahwasannya satu barang jika dia memiliki dua kemanfaatan. Kemanfaatan yang pertama adalah kemanfaatan yang halal, dan kemanfaatan yang kedua kemanfaatan yang haram. Maka pada asalnya barang tersebut boleh dijual belikan. Boleh dijual belikan. Dan kalau kemudian dimanfaatkan pada perkara yang haram, maka dosa ditanggung oleh si pemanfaat tadi. Orang yang memanfaatkan, bukan ditanggung oleh si pembuat atau si penjual. Ini asalnya demikian. Kecuali jika diketahui dari si pembeli bahwa dia membeli untuk perkara yang haram, maka hukumnya haram. Ini kaidah dalam segala perkara, ini berlaku. Apa saja bentuk daripada barangnya, apakah bentuknya makanan, pakaian, apa saja, ya, perkakas, perabot, segala macam yang memiliki kemanfaatan, bisa dimanfaatkan kepada perkara yang haram, bisa dimanfaatkan kepada perkara yang halal. Maka tidak ada dosanya bagi orang yang menjual. Dosa ditanggung oleh orang yang memanfaatkan. Kecuali tadi, apabila diketahui si pembeli ini, ya, diketahui memang untuk digunakan pada perkara-perkara yang haram, maka itu hukumnya ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Maka tidak boleh. Dan si penjual tidak disyaratkan untuk dia bertanya kepada si pembeli, ini nanti digunakan untuk apa. Tidak disyaratkan untuk bertanya demikian. Tidak perlu ditanya-tanya, sudah. Jual-jual saja. Karena kalau kemudian tahu, ya sudah, tidak boleh lagi menjual kepada orang yang ternyata digunakan untuk perkara-perkara yang haram. Kastira'il juz. Al-jawz, ini imma jawzatul hindi atau jawzatul tib, ya, ini buah-buahan, jenis buah-buahan. Jawzatul hindi berarti kelapa, jawzatul tib berarti pala, dan yang semisalnya, ya. Walbit, dan telur. Lilqimar, untuk perjudian, yang biasa untuk judi. Apa? Telur dengan apa? Dengan kelapa misalnya. Dan orang ini, ya, diketahui bahwa dia hobi melakukan judi dengan telur dan kelapa tersebut. Entah bagaimana bentuknya, al-muhim menjadi perkara yang ma'ruf pada masa tersebut, ya. Dua benda ini sebagai ajang judi. Kalau yang membeli orang-orang biasa untuk keperluan rumah tangga, dia datang ke toko kelontong, beli ini, beli itu, ya, beli beras, beli gula, ya, beli minyak goreng, ya, beli susu, beli kecap. Nah, di antaranya dibeli adalah telur dan kelapa, ya tidak ada masalah, kasihkan. Dan memang orangnya bukan orang yang ma'ruf sebagai orang yang melakukan qimar. Adapun ada orang yang dikenal dia ini ya juragan togel, totor belap. Zaman dulu tapi ya ini, togel zaman dulu enggak tahu kita bentuknya seperti apa. Model judi yang memang mereka taruhan secara tersembunyi, ya, totor gelap namanya ini. Taruhan secara tersembunyi di tempat-tempat khusus, tapi diketahui orangnya si fulan itu sudah. Mediasi atau sarana yang digunakan adalah dengan ini, al-jawz wal-bid. Maka tidak boleh menjual kepada orang tersebut. Awisilah lil fitnah, atau menjual senjata pada masa-masa fitnah terjadi banyak huru hara, ya, dan diketahui orang-orang tersebut terlibat dalam praktek-praktek berbagai macam fitnah tersebut. Maka hal ini untuk kemudian diperhatikan, hati-hati. Ini orang beli pisau untuk apa ini? Bahaya ini. Sekarang dia diketahui bahwasanya orang ini sedang bertengkar dengan si fulan. Atau beli kelewang, atau beli golok, beli sangkur dan sebagainya. Sedangkan orangnya sedang bermasalah dengan tetangganya, atau dengan orang lain, atau satu kelompok. Mereka pesan kepada pandai besi, tolong bikinkan surit 150 biji, misalnya. Dalam keadaan dia tahu bahwasannya orang-orang ini akan melakukan penyerbuan dan penyerangan kepada desa sebelah. Maka keadaan-keadaan seperti ini tidak boleh. Ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Demikian pada masa-masa fitnah seperti ini, ya tentunya untuk lebih hati-hati toko-toko kimia misalnya, di saat yang membeli adalah orang-orang yang dikhawatirkan akan disalahgunakan untuk digunakan merakit bom dan semisalnya, maka jangan dilayani. Meskipun ya, di beberapa tempat toko-toko kimia itu kalau mau beli bahan-bahan itu biasanya mencatatkan identitas bahan-bahan tertentu. Mencatatkan identitas sesuai dengan KTP. Itu pun tidak mencukupi kalau memang benar-benar orang yang dikhawatirkan tersebut adalah orang-orang yang akan melakukan praktek-praktek bunuh diri, ya, bom-bom bunuh diri, bahaya. Sekarang ini begitu sangat maraknya. Kejadian beberapa hari yang lalu di Makobrimob. 1-2 hari yang lalu mungkin. Dan tadi kejadian di Surabaya di 3 tempat sekaligus. Maka ini merupakan musibah kemanusiaan yang sangat besar. A'udzubillah. Dan mencoreng-moreng daripada citra Islam. Terlebih pelakunya wanita, pakai cadar lagi. Ini a'udzubillah. Menjadi petaka bagi kita, bagi kaum muslimin. Seolah-olah itu merupakan ajaran daripada Islam. Padahal sama sekali perkara tersebut bukanlah sedikit pun berasal dari Islam. Allahul musta'an. Walhamdulillah telah banyak yang memberikan penjelasan-penjelasan tentang permasalahan seputar bom bunuh diri. Fatwa para ulama kita sudah sangat banyak menjelaskan tentang haramnya perbuatan tersebut. Kembali kepada permasalahan, ya. Wala qita'i tariq, tidak pula boleh membeli atau menjual, ya, menjual peralatan-peralatan senjata kepada para begal para rampok atau para teroris tentunya. Baik, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imran ibn Husain, ya, Imran ibn Husain mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'is silah fil fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari menjual belikan senjata pada masa berkecamuknya fitnah. Fitnah di sini adalah pertikaian. Pertikaian yang membawa kepada pertumpahan darah. Ini makna daripada fitnah dalam hadis ini. Ibn Hajar al-Asqalani dalam Talqisul Habir menyatakan bahwa hadis ini dhaif waswab waqfu. Hadis ini yakni secara marfu dhaif, tetapi yang benar adalah mauquf. Artinya ini semata ucapan Imran ibn Husain. Imran ibn Husain. Tayyib. Berkata sesa di berikutnya wa nahyuhu sallallahu alaihi wasallam an talaqil jalab. Dan larangan beliau sallallahu alaihi wasallam dari talaqi al-jalab, yakni mencegat kafilah dagang dari pelosok yang mau menjual barang dagangannya ke kota. Orang-orang pelosok, mereka tidak tahu tentang harga barang-barang di kota. Mereka di daerah-daerah pelosok tentunya mudah mendapatkan barang-barang tersebut, tetapi sulit didapat di kota sehingga harganya jauh sekali selisihnya. Maka mereka ingin menjualnya ke kota. Nah, sebelum sampai di kota, ya, mereka belum tahu harga pasaran di kota, dan tentunya itu pada masa-masa dahulu ya terjadinya. Kalau sekarang begitu sangat mudah sekali komunikasi, ya. Setiap orang berada di desa yang paling terpencil pun sekarang ini sudah bisa berkomunikasi dengan sangat mudah. Ini gambaran di masa terdahulu, dan mungkin juga masih mungkin terjadi di tempat-tempat tertentu. Mereka tidak menjual barang-barang di tempat dia ke kota. Sebelum sampai kota dan sebelum mengetahui tentang harga-harga barang tersebut di sana, sudah ya dihentikan oleh orang yang hendak membeli daripada barang-barang tersebut. Mau kemana Pak? Ini mau menjual barang-barang ini ke kota. Barang apa saja Pak? Ini barangnya di sini ada sayur ini, sayur itu dan sebagainya. Banyak. Wah, ini kalau saya beli saja bagaimana Pak? Bapak tidak usah repot-repot sampai ke kota, mungkin transportasi juga, ya, lebih mengirit biaya, lebih mengirit tenaga dan sebagainya. Sudah ini saya beli semuanya ini seharga 100.000 misalnya. Nah, orang desa melihat 100.000 misalnya waktu itu besar, atau katakanlah 500.000 misalnya besar. Dia sudah mendapatkan keuntungan yang besar dengan itu. Pikir dia nanti sampai kota belum tentu laku, kemudian juga tidak tahu tentang seluk-beluk kota bagaimana, repot belum nanti harus berhadapan dengan preman-preman kota, ya sudah tidak apa-apa. 500.000 dikasihkan, dia pulang dengan nyaman, mendapatkan keuntungan. Menurut dia sudah besar. Ternyata ini barang kalau dijual di kota lakunya bisa 15 juta. Jauh sekali. Ya. Kalau dijual di kota. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan la talaqqul jalab. Jangan kalian mencegat kafilah dagang yang tidak menjual dagangannya ke kota. Faman tulaqqa. Maka barang siapa yang dia itu dicegat, fastara minhu. Faida atas sayyiduhu, dicegat dan dibeli, diborong barangnya tadi. Apabila si pemilik barang tersebut sampai as-suq sampai di pasar yang ada di kota yang dia tuju, fahuwa bil khiyar. Maka si pemilik barang tadi memiliki hak khiyar. Nah, ini khiyar ini nanti akan ada pembahasan tersendiri, ya, macam-macam khiyar. Ya, ini masuk dalam khiyar ghobn. Khiyar ghobn, ya, ini apa namanya, diberi pilihan antara melepaskan barang tersebut ataukah mengembalikannya, ya, mengembalikan uang kepada si pembeli dengan dia mendapatkan kembali barangnya. Ini namanya khiyar, ya, ini pilihan. Untuk menyatakan transaksi tadi berlaku ataukah membatalkannya. Khiyar ini adalah opsi yang diberikan oleh syariat kepada orang-orang tertentu. Ada beberapa macam khiyar. Ini diantaranya adalah orang yang terkena ghobn, tertipu karena tidak tahu harga. Maka dia diberi khiyarul ghobn. Setelah sampai di pasar, ya, tadi ini. Ya. Dan ini para ulama, sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang melakukan seperti ini jual belinya sah. Tetapi dia melakukan satu perbuatan dosa karena melanggar daripada larangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena adanya khiyar ini menunjukkan bahwa transaksinya sah. Ya, transaksinya sah. Di saat kemudian tadi misalnya 500 ribu tadi, ya, dia kemudian tidak langsung pulang, tetapi dia kemudian ke pasar, ke kota. Dia ingin belanja sesuatu di sana. Ternyata kaget dia melihat barang-barang dia tadi. Kalau seandainya sampai di situ barang-barangnya tadi, wah, harganya sangat tinggi sekali. Ya, di situ yang dia bawa ada wortel, ada tomat, ada cabai, ada macam-macam. Ternyata harganya tinggi di situ, terutama cabai 100 ribu. Wah, ini ternyata rugi saya. Padahal cabai di tempat saya tidak ada harganya, tetapi ternyata di sini sangat mahal sekali. Wortel di sana sangat murah tempat saya, ternyata di sini, Bu, satu saja harganya 5 ribu misalnya, mahal sekali. Tomat 5 ribu dapat 3. Maka orang yang seperti ini jika diberlakukan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dia bisa menyampaikan kepada penguasa setempat untuk kemudian menentukan khiyarul ghobn tadi. Saya merasa tertipu, ya, di perjalanan saya telah dicegat dan dikasih uang 500 ribu untuk seluruh barang saya. Sedangkan barang saya ini kalau di total dijual di kota bisa laku sekitar 15 juta. Rugi yang sangat besar sekali. Maka ini yang disebut dengan apa? Khiyarul ghobn. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghassana falaisa minna. Man ghassana falaisa minna. Barang siapa yang mencurangi kami, maka dia bukan dari golongan kami. Rawahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Lafaz daripada hadis ini secara lengkapnya, ya, yakni hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala sabrah ta'amin. Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati seonggok ta'am, ya, ini bahan makanan. Sabrah ini bisa berupa, ya, soblok, misal soblok begitu. Juga bisa mungkin ember yang diisi oleh bahan-bahan makanan. Fadkhala yadahu fiha. Lantas beliau memasukkan tangan beliau ke soblok tadi. Ya. Dimasukkan tangan beliau. Dilihat dari luarnya begitu sangat bagus, menawan. Melihat, orang melihat itu senang. Dan orang yang beli, ya, satu soblok itu sudah, ya, soblok-soblok ini dijual. Jadi tidak hanya tidak kemudian dituang begitu kemudian ketahuan, loh, ini bawahnya bagaimana ini? Tidak, seember-embernya itu. Jadi jualan memang satu ember begitu, ember-ember yang dijejer-jejer begitu. Ini banyak dan masih sampai saat ini berlaku yang seperti ini, seperti di negeri Yaman yang anda ketahui, ya masih seperti ini, jualan dengan apa onggokan-onggokan apa bahan makanan seperti ini, bisa berupa buah, bisa berupa macam-macam. T, beliau masukkan tangan beliau ke dasar soblok tadi. Fanalat asabi'ahu, fanalat asabi'uhu balalan. Maka tangan-tangan beliau dari jari jemari tangan beliau itu menyentuh balal, yakni tempat yang basah di bawah ini. Loh, kok basah? Ya. Setelah dimasukkan begitu tangannya, loh, ini basah kenapa ini? Faqal ma hadza ya sahibut ta'am? Apa ini wahai pemilik makanan? Apa yang kamu jual ini? Lihat, ini kok basah, ini ada apa ini? Qal, maka si penjual tadi menyatakan asoban bersama ya Rasulullah, terkena air hujan wahai Rasul. Yang di bawah itu terkena air hujan. Qal, beliau menyatakan afala ja'altahu fawqa ta'am kay yarahu nas? Kenapa engkau tidak tunjukkan bagian yang ini supaya terlihat oleh orang-orang? Ya. Kamu tunjukkan, kamu letakkan di atas. Ini bagian yang rusak, ini bagian yang bagus. Jadi tidak ditutupi, ya. Tetapi diperlihatkan. Man ghasya falaysa minni. Barang siapa yang melakukan kecurangan dalam jual beli, maka bukan bukan dari golonganku. Ini perkara yang besar ancamannya. Man ghasya falaysa minni. Barang siapa yang berbuat kecurangan ini dalam jual belinya, maka bukan dari golonganku. Dan masa-masa dahulu adalah masa-masa emas, di mana para penjual mereka adalah orang-orang yang jujur. Ya. Pada masa-masa tersebut, masa-masa emas, masa-masa Islam, kejayaan Islam pada masa Rasul, ya. Rasul, kemudian para sahabat, kemudian tabi'in, atba'ut tabi'in, mereka kebanyakan jujur dalam jual beli. Bahkan dalam menjual budak, itu mereka ya, menjual, ia menyebutkan tentang kekurangan daripada budak tersebut. Kalau punya penyakit disebutkan penyakitnya ini. Bahkan sekedar pernah batuk keluar darah disebutkan. Ya tidak ada penyakit tertentu tapi pernah batuk keluar darah. Pernah sekali. Itu disebutkan. Kalau sekarang misalnya ya banyak ya yang dijual mobil. Misalnya banyak orang jual beli mobil. Ya dia tahu tentang kondisi mobil tersebut. Tetapi di saat dia jual, dia tidak menyebutkan tentang kekurangan-kekurangan mobil tadi. Bahkan dia berusaha untuk menyembunyikan. Ini contoh saja. Misal mobil, motor, dan yang semisalnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.